Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalu salati wassalam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini, tepatnya kita berada di hari Ahad, di tanggal 27 Ramadan, dan merupakan penghujung hari Ahad di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman dan kesehatan, juga mengkaruniakan al-afiyah kepada kita semua, sehingga kita bisa beraktivitas, beribadah dengan apa yang lebih baik dan lebih utama. Demikian beraktivitas beribadah dengan kegiatan-kegiatannya dalam setiap harinya. Dengan Ramadan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua ini, kembali kita melanjutkan di hari ini kajian kitab yang amat baik dan azim ini, kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, apa yang kita dapatkan dari kitab yang merupakan karya dan buah hasil peninggalan Al-Imam Al-Bukhari, kita dapatkan banyak sekali manfaat, faedah berkaitan dengan adab yang tentunya kita tidak lepas dengan adab-adab ini dalam kehidupannya. Terutama kita adalah seorang yang dituntut untuk beradab sebagai seorang muslim atau insan muslim yang kamil dengan adab-adabnya. Rahimahullah Al-Imam Bukhari, karena beliau telah mengkhususkan pengumpulan riwayat dan menuliskan dalam sebuah kitab adab-adab yang semestinya seorang muslim mengetahuinya dan mengamalkannya, tentunya dari junjungannya, dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terasa betapa kita membutuhkan adab yang telah kita pelajari dan telah kita dengarkan dan dikaji secara umum dalam pengkajian adab ataupun secara khusus dalam kitab ini, kajian Adabul Mufrad ini. Karena adab itu adalah perhiasan seorang muslim, yang seorang muslim akan menjadi indah terlihat dengan perhiasannya, dan makin sempurna dia dengan perhiasannya. Ketika adab itu hilang, lepas, atau adab itu tidak dipraktekkan, tidak diamalkan oleh seorang muslim, maka artinya dia sama artinya melepas perhiasannya. Dia menanggalkan perhiasannya yang tidak membuat dia indah, bahkan mungkin menampakkan aib dan cacatnya. Demikianlah adab. Karena itu ketika kita mendengarkan apa yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, bahkan sebelum beliau diutus sebagai nabi dan rasul dengan adab dan akhlak yang utama, kita dapatkan tentunya sifat takjub dan kagum kita kepada beliau. Beliau dalam kehidupannya, dalam semua lini, semua sisi kehidupan, tidak lepas daripada praktek dan pengamalan adab. Bersama manusia dengan berbagai statusnya, yang dekat ataupun yang jauh, kawan ataupun lawan. Demikian dengan jenisnya laki ataupun perempuan. Beliau menempatkan seharusnya bagaimana beradab dengan hamba-hamba Allah tersebut. Karenanya itu sebagai bentuk pujian, ketika ditanya akhlak dan adab beliau, maka dikatakan khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau itu, itulah yang dibimbing Al-Qur'an. Itulah yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Karena itu pula beliau dipuji oleh Allah, innaka la'ala khuluqin azim, Ahlakmu, wahai Rasulullah, adab-adab yang ada padamu adalah agung. Tentunya pujian datang karena memang benar-benar apa yang ada pada beliau adalah akhlak dan adab yang utama. Maka tentunya kalau kita ingin mendapatkan juga pujian secara khusus, kita katakan pujian bukan dari manusia. Kita ingin mendapatkan sebagaimana apa yang Allah puji kepada Nabi dan Rasulnya ini dengan akhlak dan adab. Kita juga tentunya sepantasnya dan seharusnya mencontohi beliau. Bukan karena ingin mendapat sanjungan dan pujian manusia, tetapi sebagai sebuah keniscayaan. Ketika seorang beradab, berakhlak yang utama dan mulia, karena Allah ridha, Allah memuji hambanya dengan adab dan akhlaknya yang mulia. Karena Allah yang memberikan, yang mendatangkan kepada hambanya tersebut, memberikan taufik, adab dan akhlak tersebut. Maka tentunya sebuah keniscayaan, hamba-hamba Allah pun pastinya tidak lepas memuji dan menyanjungnya. Namun itu bukan menjadi tujuan kita. Kita beramal karena kita ingin mendapatkan apa yang lebih utama di sisi Allah, bukan karena mendapatkan pujian dari manusia. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, inilah mungkin sebagai membuka pertemuan kita betapa pentingnya kita mengerti adab. Karena itu pula kami mengajak dan saling nasihat-menasihati di antara kita, karena kita telah mengkaji kitab Adabul Mufrad ini demikian lama. Tentunya kita harus banyak bersabar, tentunya kita harus banyak bisa menyabarkan diri ini dalam mempelajari agama Allah. Karena itu adalah prinsip hidup kita, yaitu belajar agama. Tentunya semakin kita banyak menelaah keterangan-keterangan yang datang dari Rasulullah, keterangan-keterangan para ulama kita berkaitan dengan ilmu yang disampaikan, maka tentunya kita pastinya akan mendapatkan nur, cahaya dari keterangan ilmu tersebut yang akan membimbing kita dan akan membawa kita kepada apa yang lebih baik dan lebih utama. Karena itu dikatakan tidak akan diperoleh ilmu kecuali salah satu diantaranya dengan sabar. Sabar dan mau duduk bersimpuh di hadapan pengajar-pengajar kebaikan. Dan itulah yang menjadi suri tauladan kita kepada salafus saleh. Mereka sabar duduk bersimpuh di hadapan muallimul khair, belajar menimba ilmu, mempelajari ilmu, menyimak ilmu. Dan di antara mereka tidak ada yang mempermasalahkan lamanya belajar, dan tidak ada yang mempermasalahkan apa yang mereka kaji selama itu adalah agama Allah. Karenanya ketika ditanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, Sampai kapan menuntut ilmu itu? Sampai kapan belajar ilmu itu? Beliau menjawab dengan kalimat yang masyhur, minal mahdi ilal lahdi. Ilmu itu dipelajari, kalau boleh kita mempelajarinya semenjak kita ditimang, kalau bisa. Semenjak kita ditimang dengan ibu kita, sampai ilallah, sampai masuk ke dalam kuburan. Demikian yang kita juga dengarkan dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala. Kata beliau, ma ahsanal ilm, ma an'amah. Betapa indahnya ilmu dan betapa nikmatnya ilmu itu. Sehingga beliau mengatakan sebagaimana maknanya, seandainya saya bisa diberikan kesempatan oleh Allah terus belajar ilmu sampai saya wafat, saya tentunya sangat bersyukur dan tentunya sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau adalah alim yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan terbaring, beliau sibuk dengan ilmu. Tentunya kita pun juga demikian. Kita butuh sabar, kita butuh duduk bersimpu, kita butuh banyak mendengarkan keterangan-keterangan ilmu. Sampai pun mungkin kita diambil nyawanya, ditarik, dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Syekh Muqbil rahimallahu taala mengatakan, saya bahkan sangat senang, apa saya bahkan berharap, kata beliau, kalau seandainya saya dalam keadaan mengajar kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Yang menunjukkan betapa cintanya beliau dengan ilmu. Demikian pula yang dinukilkan dari para ulama umat, dari para masyayikh, para a'immatud da'wah. Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala wa ra'ahu wa matta'ana Allahu bihayati. Dalam keadaan beliau berbaring dan terbaring dengan sakit, beliau masih terus melakukan telaah kajian ilmiah dalam keadaan beliau sakit terbaring. Demikian para ulama kita yang lainnya, yang masih hidup dan yang telah wafatnya. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya. Maka ini tentunya sebagai penggugah terhadap kita semua untuk tetap bersemangat mengkaji, mempelajari ilmu. Karena tidak ada istilah pensiun, kita sudah pensiun belajar. Tidak ada istilah kita ini sudah waktunya istirahat untuk belajar. Tidak ada istilah. belajar itu sampai kapannya Imam Ahmad? Apa kata beliau? Minal mahdi ilal lah. Belajar itu, kalau kita bisa belajar mulai dari timang, tentunya ketika ditimang belum bisa ada yang membaca, belum bisa ada yang berpikir, namanya ditimang masih baru lahir. Kalau bisa, kata beliau, belajar di saat itu, mulai dari itu sampai masuk ke dalam apa? Ke dalam liang lahat. Artinya belajar itu tidak memiliki batas waktu sampai kita wafat. Sampai kita wafat. Karenanya tadi kita katakan para ulama kita, kita melihat mereka belajar mengajarkan ilmu sampai wafat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua. Mendapatkan apa yang lebih baik dari umur kita, usia kita. Dibimbing kepada apa yang lebih utama. Dan bisa meraih ilmu dan mengamalkannya sebagai bekal untuk diri kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita kembali bahwa kitab ini butuh kesabaran bagi kita untuk mengkajinya, tetapi bukan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa ketika kita mengkajinya. Banyak sekali yang kita dapatkan. Sehingga kita butuh kesabaran yang sangat, terutama beberapa keterangan sangat penting yang memang perlu dan untuk kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Kita masuk kepada kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Babul Muslim Mir'atu Akhihi. Bab seorang Muslim itu merupakan cerminan saudaranya. Tentunya cerminan dalam hal yang baik, cerminan dalam hal yang utama, cerminan dalam hal yang mulia, bukan cerminan dalam perkara yang jelek, hal yang jelek, hal yang negatif, hal yang tidak pantas dan sangat aib untuk dicontoh, tetapi dalam cerminan yang baik. Muslim itu cerminan saudaranya. Juga cerminan saudara, kalau dia menginginkan kebaikan untuk dirinya, tentunya dia juga menginginkan kebaikan untuk saudaranya, karena sama, dia sama seorang yang bercermin. Ketika dia melihat cermin, tentunya dia akan mendapatkan dirinya sendiri. Sehingga ketika dia bercermin, ada yang jelek dalam wujud atau dalam penampilannya, ada yang tidak pantas, dia luruskan, dia benarkan. Inilah gambarnya cerminan. Karena itu, ketika dia menginginkan dirinya baik, dia juga menginginkan diri saudaranya baik. Sama masalahnya. Baiknya dia, baiknya saudaranya. Jangan sampai sama-sama tidak menginginkan kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fihi 'aiban aslahahu. Seorang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, seorang mukmin cerminan saudaranya apabila dia melihat pada saudaranya yang merupakan cerminannya ada aib, ada suatu yang tidak pantas, tidak layak, suatu yang tercela, maka dia pun aslahahu, dia pun membenarkannya. Dia pun membenarkannya. Karena ketika dia membenarkan saudaranya yang merupakan cerminannya, berarti dia telah membenarkan dirinya sendiri. Dia telah meluruskan saudaranya yang merupakan cerminannya sendiri, berarti dia telah meluruskan dirinya. Dan dengan riwayat ini tentunya tidak terbimbing apabila seorang membiarkan saudaranya terjatuh di dalam apa? Kesalahan ataupun suatu yang tercela ataupun suatu yang jelek, lantas dia biarkan. Berarti sama artinya dia membiarkan dirinya terjatuh di dalam kejelekan dan kesalahan tersebut. Karena ketika dia membiarkan saudaranya yang itu adalah cerminannya, berarti dia juga sama dengan itu. Sebagaimana kita sebutkan tadi, kita melihat di cermin, tentunya yang kita dapat diri kita sendiri. Gak mungkin kita dengan yang ada di cermin itu berbeda dan tidak sepadan dari amal dan perbuatannya atau dari perwujudannya. Gak mungkin. Ketika kita melihat, ketika kita bercermin, ternyata rambut kita belum tersisir. Kita benarkan, kita luruskan, kita sisir. Maka yang dicermin kita pun tentunya karena itu wujud diri kita, tentunya yang dicermin juga gambarannya menyisir sebagaimana kita. Inilah yang dikatakan cerminan. Kalau kita menyisir yang di cermin tidak menyisir, ya itu berarti bukan cerminan. Wallahu a'lam bisawab. Karena itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain yang ma'ruf disebutkan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Seorang mu'min satu dengan yang lain seperti satu bangunan, saling dukung-mendukung, kuat-menguatkan. Demikian dalam riwayat yang lain, mu'min dengan mu'min yang satu digambarkan kama talil jasad, seperti satu badan Idza staka minhu udwun udwun tada'alahu sa'ir al-jasadi bis-sahari wal humma. Apabila satu anggota badan itu didapatkan sakit, meradang, maka tentunya seluruh badan pun akan terasa sakitnya dan radangannya. Baik. Lelah dan tidak tidurnya, demikian dengan demam ataupun radang yang didapatkan. Tentunya dengan penggambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, maka mukmin dengan mukmin yang satu, karena mereka adalah kekasih, maka mereka saling beramar ma'ruf nahi mungkar satu dengan yang lain, tentunya saling tegur menegur, membimbing ke arah yang lebih utama dan melarang ke arah yang tercela. Seorang bersyukur kalau kita dibimbing oleh saudaranya, dan tentunya di sini juga bimbingan dalam tentunya tabiat manusia yang lurus. Semuanya kita, tabiat manusia yang lurus, atau semua manusia, dia akan bisa menerima bimbingan dan nasihat ketika dibimbing dan dinasihati dengan cara yang baik pula. Karena itu metode thariqah dalam menasihati pula tidak sembarangan. Karena dia adalah cerminan kita, saudara kita ini, maka ketika kita memberikan nasihat kepadanya, bimbingan kepadanya, mendapatkan aib dan kesalahannya, ya kita berdua. Sebagaimana kita melihat di cermin itu ada yang tidak layak kita, berarti itu adalah diri kita. Kita harus luruskan. Tidak dilihat oleh orang lain karena kita yang bercermin. Menasihatinya dengan jalur privasi, membimbingnya dengan sebaik-baik bimbingan yang dia bisa menerima. Bukan dimaksudkan dengan membimbing, memberi nasihat dengan memperhadapkan di hadapan manusia. Sebelum dilakukan nasihat secara pribadi tadi, dan belum diadakan bimbingan, karena membawanya ke hadapan manusia itu bukan menasihatinya, itu namanya mau menjatuhkan kehormatannya. Dan ini yang terjadi di banyak, atau di banyak orang. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Setingkat orang yang masih melakukan kebid'ahan sekalipun di sisi ulama, masih di, kalau dia itu adalah orang yang memang diketahui tadinya adalah ahlus sunnah, dikenal baik, tapi dia terjatuh dalam kebid'ahan, sisi para ulama ini adalah saudaranya, seorang ahli sunnah, maka dibimbing dengan bimbingan yang tidak diketahui oleh orang lainnya, lewat telepon, diundang duduk berdua, sehingga berjalan lama. Dan ya tentunya Allah yang memberikan hidayah, bukan kita yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan hidayah petunjuk ketika kita telah menjalani jalur-jalur yang baik, cara-cara yang baik, yang terbimbing, sangat didapatkan bimbingan, sangat didapatkan hidayah kepada orang yang dinasihati. Tetapi karena hidayah di tangan Allah, bisa jadi setelah dinasihatin pun berulang kali dan dengan cara yang baik ini, dia pun tidak dapat menerima. Karena hidayah di sisi Allah. Sebagai sebuah contoh, Asy-Syaikh Rabi' hafizallahu ta'ala wa matta'ana Allahu bihayati, dari orang-orang yang diingatkan ketergelincirannya dan kesalahannya dan bahkan kesesatan dan penyimpangannya itu dengan proses yang tidak sedikit, proses yang lama. Ada yang prosesnya sampai belasan tahun. Orang lain tidak tahu, tapi ini telah dilakukan oleh beliau belasan tahun. Tidak tahu karena beliau langsung berhubungan lewat telepon, lewat surat. Karena dulu sarananya adalah telepon dan surat. Kalau sekarang mungkin ada WA dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi itu pun diupayakan oleh beliau untuk bisa bertemu, duduk bersama-sama beliau, bukan tentunya ingin dihabiskan. Tidak demikian. Ini saudaranya, cerminan dia. Ini salah, saya harus luruskan. Ini yang penting. Ketika jalan ini ditempuh, akan banyak orang yang mendapatkan perbaikan. Tapi apa yang ditempuh sebagian orang dengan cara-cara yang tidak membimbing, bahkan semata-mata ingin menjatuhkan kehormatan seseorang dibawa ke hadapan manusia, itu tidak mendapatkan perbaikan dan kebaikan. Yang diharapkan mendapatkan hidayah bukan semakin mendapatkan hidayah, tapi semakin jauh, bahkan semakin menentang, wal'iyadu billah. Belum juga dinasehatin, belum diajak obrolan, belum melakukan perbaikan-perbaikan, sudah ditelanjangi di hadapan manusia. Ini bukan cerminan namanya. Ini memang mau memecahkan kaca itu. Jadi bukan cerminan, tapi memecahkan kaca. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya kita menyampaikan hal ini karena berkaitan dengan pernyataan atau riwayat Abu Hurairah di sini, al-mu'min mir'atu akhihi idza ra'a fiha 'aiban idza ra'a fiha idza ra'a fiha 'aiban aslahahu. Apabila dia melihat aib pada saudaranya, maka dia meluruskannya, membenarkannya, memperbaikinya. Dan ini tentunya prinsip yang perlu kita pegangi. Kita dengan saudara bukan untuk apa? Bukan untuk membinasakannya, memberangusnya, ya itu bukan saudara, namanya itu namanya bermusuhan, bukan saudara. kita dengan saudara ingin meluruskannya, ingin membimbingnya. Kalau ingin memberangusnya, ingin menghancurkannya, itu bukan saudara, itu namanya permusuhan. Wallahu a'lam bissawab. Dan dengan permusuhan seorang tidak akan mendapatkan perbaikan dan kebaikan. Tentunya berkaitan dengan hari-hari yang mulia ini, kita semuanya berharap mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan malam Lailatul Qadar tentunya. Berkaitan dengan keterangan kita di sini, dulunya Rasulullah telah diberitahu oleh Allah turunnya Lailatul Qadar. Dalam Sahih Bukhari diterangkan, beliau ingin menyampaikan ke hadapan sahabatnya bahwa Lailatul Qadar turunnya malam ini, tanggal sekian, atau di hari ini. Mau disampaikan kepada sahabatnya. Cuman sebelum beliau sampai ke sisi sahabatnya, beliau keluar rumahnya melihat orang yang bertengkar, melihat orang yang bertikai. Ya, kalau di sini dikatakan orang yang lagi tukaran, bukan tukar menukar, tapi lagi tengkaran. Dalam riwayat disebutkan sampai ngotot, matanya memerah, hidungnya membengkak, wajahnya emosi, yang satu juga demikian. Melihat hal itu, Rasulullah pun terlupakan oleh Allah, kapan Lailatul Qadar itu turun, hari apa, yang ingin disampaikan kepada para sahabat, kepada umatnya. Maka dari itu kata para ulama, dengan pertikaian pertengkaran itu, emosi tukaran yang terjadi ini menghalangi kebaikan, Lailatul Qadar pun tidak dapat. Maka tidak ada kebaikan dengan pertikaian dan pertengkaran. Apa sih kebaikannya? Tidak ada kebaikannya. Pertikaian pertengkaran tidak ada kebaikannya. Yang ada hanyalah membawa kepada emosinya kalbu, panasnya kalbu, dan tentunya ingin mengenyahkan lawannya atau orang yang tidak sejalan dengannya. Nas'alullah salamat wal afiat. Maka tentunya seorang terbimbing dengan agama ini untuk selalu mengikat saudaranya, mengarahkan saudaranya dengan sebaik-baiknya agar dia terus berjalan bersamanya di atas hidayah Allah. Bukan ada saudaranya, dia dorong. Nih jurang, masuk saja kamu ke dalam jurang. Bukan seperti itu orang bersaudara. Ya kalau kamu mendorong dia masuk ke dalam jurang karena dia cerminanmu, berarti kamu yang juga masuk ke dalam jurang. Bukan saling mendorong, saling menghabiskan untuk masuk ke dalam jurang. Bukan. Itu tidak diajarkan di dalam Islam. Ketika Rasulullah mendapatkan orang Ansar dan orang Muhajirin, mereka sama-sama menyerukan yal Ansar yal Muhajirin, kata Rasulullah, da'uha, tinggalkan seruan-seruan yang seperti ini karena memunculkan fanatisme. Da'uha fa innaha mumtina, karena itu adalah suatu yang busuk. Artinya beliau berupaya, berusaha menutup pintu-pintu yang memunculkan pertikaian dan perpecahan. Karena tidak ada perbaikan, tidak ada kebaikan pada pertikaian dan perpecahan tersebut. Demikianlah seorang dengan saudaranya berusaha untuk membawanya kepada jalan yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang terbimbing. Ini yang perlu kita tanamkan kepada diri kita. Kita jangan terbawa dengan emosi, terbawa dengan pikiran bahwa bagus kalau kita bermasalah dengan teman kita, bagus kalau kita berpecah, bagus kalau kita bertikai. Jangan. Karena Nabi dan Rasulnya Allah jauhkan dari sifat tersebut. Nabi dan Rasulnya dijauhkan dari sifat tersebut. Karenanya beliau datang mempersaudarakan orang-orang yang bertikai. Orang yang bertikai, Khazraj dan Aus, orang Madinah, itu bertikai ratusan tahun. Ratusan tahun. Banyak yang jadi korban. Aus dan Khazraj, orang asli Madinah, yang kemudian ketika mereka bersaudara disebutlah mereka sebagai Ansar. Tidak lagi Aus, tidak lagi Khazraj, tapi Ansar. Ini ratusan tahun perang dengan kabilahnya masing-masing, satunya dibantu Yahudi, satunya yang lain dibantu Yahudi, sama-sama ada sekutunya, perang. Rasulullah datang mempersatukan, melakukan taklif, persaudaraan. Maka mereka diikat dengan kalimat Ansar. Kemudian datang muhajirin, dibawa oleh Rasulullah ke Madinah. Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan. Lihat bagaimana usaha beliau. Melakukan taklif, melakukan persaudaraan, mengikat. Bukan memecah dan bukan menghantam, bukan memukul, bukan mengenyahkan. Itu bukan yang diinginkan dengan persaudaraan dan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah. Ingatlah, keinginan untuk berpecah itu bukan dari kebaikan, itu datangnya dari syaitan. Maka usaha untuk memperbaiki saudara bukan maksudnya untuk berpecah dengan usaha, upaya meluruskannya, memperbaikinya. Itu adalah suatu hal yang menjadi tugas, tanggung jawab seorang muslim terhadap saudaranya. Sebagaimana tadi katakan, al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha aiba aslahahu. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ya, kalau sekarang mungkin kita mau gambarkan di antara caranya, ya caranya sih tentunya kita sudah paham, sama-sama dewasa memahami bagaimana caranya. Kita datang ke dia, kita obrolan, ziarah ke rumahnya, atau mungkin kita melalui jalur pribadi dengan sarana message atau surat menyurat media. Untuk sementara kita tanyakan bagaimana ini, bagaimana ini, kita mau ketemu apa, lama tidak obrolan dengan antum, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ketika pun itu di obrolkan sebagai bentuk nasihat, dia nerima alhamdulillah, itu yang diinginkan. Dia tidak nerima, berarti masih ada tugas tanggung jawab kita untuk membenarkannya di kemudian waktu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan kita menjadi orang-orang yang menginginkan manusia menjauh dari agama Allah. Jangan kita menjadi orang-orang yang menginginkan manusia kemudian menghindar dari agama Allah. Ini tidak diinginkan dengan agama ini dan adab yang utama. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya dan kita cukupkan pertemuan di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang kita amalkan, kita realisasikan dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala walhamdulillahi rabbil alamin.